madi ho hasiangku di sudeng na holong mi tuau na di lehon mi na salelengon berjuma hole to hasiangku lama ka holongi si boru panggatiki nagabe halet mi Soma roka peta hasian tangi aku nongku doho bahagia biarlah kenangan ini memori indah di hitan adua nasa lelego kita mardongan itu alai halat dona punasa nang pesongori Hasiaku di sudeng na holong mi tuau na di leho mi na salelengon berjuma ho alei to hasiaku lama ka holong isi boru panggatiki nagabe halet mi Masih ho ho tuan.